السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah dimanapun antum berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kita rahmat dan inayahnya, selalu menjaga iman dan Islam kita, selalu membantu dan menolong kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Pada pertemuan sore hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas kembali kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, karya Qawli Al-Qudat Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang doa. Pada pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang awqatul ijabah, waktu-waktu yang diharapkan memberikan potensi yang lebih besar doa kita akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada dalam beberapa waktu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Pada akhir pertemuan kita juga telah membahas bahwasanya waktu-waktu dan tempat tersebut ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, ada yang merupakan tempat atau waktu di mana ketika kita berdoa pada waktu itu atau di tempat tersebut, maka keutamaan untuk terkabulnya doa itu akan senantiasa ada. Tapi ada yang bersifat temporal, sekali waktu ketika kita melakukannya, seperti saat kita berpuasa, saat kita bersafar, saat kita dalam kondisi sakit, termasuk saat kita dalam kondisi darurat atau emergensi. Demikian juga telah disampaikan pada pertemuan yang lalu satu hal yang senantiasa kita ingatkan pada diri kita sendiri, bahwasanya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang bukan langsung melalui hal yang sangat kita sadari itu sebagai cara untuk terkabulnya doa, tapi kondisi-kondisi tertentu yang awalnya tidak kita inginkan, atau mungkin melalui orang lain ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengabulan doa itu kepada kita lewat doa kita kepada sahabat kita, lewat doa kita kepada para pemimpin kita, dan lain sebagainya. Kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang tidak kita inginkan juga bisa menjadi sebab terkabulnya doa. Contohnya saat kita sedang dizalimi, ya, saat orang lain berbuat buruk kepada kita sehingga menimbulkan kemarahan yang pada asalnya itu menimbulkan hasrat untuk membalas dendam atau membalas keburukan tersebut. Maka pada saat itu ketika seorang hamba mengalihkan doa yang buruk tadi menjadi doa kebaikan, maka pada saat itu istijabatu du'a yakunu indahu aqrab. Pada saat itu keterkabulan doa menjadi lebih dekat. karena posisinya adalah sebagai orang yang terzalimi. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hendaknya kalian waspada terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada hijab yang membatasi antara dia dengan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berdoa dengan Ismullahil A'zam, ya. Asma Allah atau nama Allah Al-A'zam. Ibnu Qayyim mengatakan wa qaddama baina yaday du'a'ihi shadaqah. Ketika orang itu berdoa dan sebelum berdoa atau saat dia berdoa, dia bersedekah. Ya, fasalli li rabbika wanhar, ya. Hendaknya kalian itu salat, salli, wanhar dan sembelihlah hewan, ya. Yang dimaksud dengan nahar di sini nahrul ibadah seperti tadhiyah. Maka ketika seseorang itu melakukan udhiyah atau berkurban, ya, kemudian menyedekahkan dagingnya itu kepada orang-orang fakir miskin, maka pada saat itu doa dan sholatnya itu lebih dekat dengan istijabah, ya. Kenapa kita katakan doa dan sholat? Karena as-shalah, kata as-shalah dalam pengertian, ya, yang dipahami dalam bahasa Arab itu bisa juga berarti doa, ya. As-shalatu, ketika para ulama mengatakan as-shalatu ba'dal asri mustajabah, ya, sholat sesudah asar itu mustajab, artinya doa sesudah waktu sholat asar itu mustajabah, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti salat di situ adalah doa. Demikian juga diambil dari itu kata salawat, ya. Kita bersalawat artinya berdoa. Ya, bersalawat kepada Nabi itu berarti mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian fid din, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu bersedekah seperti memberikan memberikan sedekah atau santunan kepada orang-orang yang butuhkan, atau ketika menyembelih hewan kurban kemudian menyedekahkan kepada orang-orang di antara orang-orang yang membutuhkan di antara kaum muslimin, kemudian dia sholat dan berdoa, maka sholat dan doanya akan lebih dekat untuk dikabulkan. Kemudian beliau mengatakan fa inna hadza ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Doa yang seperti itu nyaris, ya, nyaris sekali tidak akan pernah tidak dikabulkan. Wala siyana idza shadafa al-ad'iyatu allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha madhannatul ijabah aw annaha mutadhamminatun lil ismil a'zam. Apalagi ketika doa-doa tersebut itu menggunakan beberapa cara yang merupakan potensi doa itu akan cepat dikabulkan atau mengandung, ya, asma Allah yang disebut dengan al-ismul a'zam, di mana ketika seseorang berdoa menyebutkan nama tersebut maka doanya akan lebih dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bacakan dulu di antara dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Faminha ma fis sunan. Di antaranya yang disebutkan dalam As-Sunan was-Sahih Ibnu Hibban, juga dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah Ibnu Buraidah dari abihi, dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Rasulullah suatu saat mendengar seorang laki-laki membaca doa begini. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Jadi Allahumma inni as'aluk, ya Allah aku memohon kepadamu, bi anni, ya, dengan, ya, dia dengan menggunakan satu wasilah, ya, perantara yaitu ismullah al-azam, bi anni ashhadu, ya, dengan pernyataan bahwa aku bersaksi annaka antallah, bahwa engkau adalah Allahu la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadai kecuali engkau, al-ahadus samad, yang maha esa, yang dijadikan sandaran atas segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya, yang tidak pernah melahirkan dan dilahirkan, ya, tidak ada sekutu baginya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, menegaskan atas doa yang dilakukan oleh orang tersebut, laqad sa'alallaha, lelaki ini telah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bismihil a'zam, dengan nama Allah yang a'zam, alladhi idha su'ila bihi a'ta, yang kalau seseorang itu berdoa kepada Allah menggunakan nama yang disebut dengan ismul a'zam tadi, maka Allah pasti akan memberikan apa yang dia minta. Wa idza du'iya bihi ajab, dan ketika seseorang itu berdoa kepadanya dengan ismul a'zam tersebut, maka Allah akan mengijabah doanya. Dalam lafal yang lain dikatakan laqad sa'alta, ya, engkau telah memohon kepada Allah bismihil a'zam, dengan ismullah al-a'zam. Lalu muncul pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan ismullah al-a'zam? Karena secara bahasa ismullah al-a'zam itu berarti asma Allah, nama Allah yang paling agung, ya, yang paling besar, yang paling mulia, ismullah al-a'zam. Ada sebagian orang, ini bukan sebagian ulama ya, tapi sebagian orang yang berpendapat bahwasanya ismullahil a'lam huwallazi iddakhara Allah subhanahu wa ta'ala li khawasil ubbad wa li khawasil ibad. Ismullah al-a'zam ini nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sembunyikan, ya Allah simpan, ya, khusus bagi orang-orang yang khusus, hamba-hamba Allah yang khusus, ahli ibadah yang khusus, ya. Jadi hanya orang yang beribadah secara khusus saja nanti akan Allah berikan kepadanya ismullah al-azam, ya. Nah, tapi pendapat ini ya disalahkan oleh para ulama, tidak benar, ya. Tidak ada orang yang diberikan kekhususan dengan ismullah al-azam. Ini yang akhirnya menyebabkan sebagian orang melakukan tata cara ibadah yang unik, ya, yang tidak dilakukan oleh orang lain, ya. Tata cara ibadah yang dibuat-buat, ya, dengan tujuan agar dia mendapatkan apa? Ismullah al-Azam. Ya, ini jelas tidak dibenarkan. Karena seluruh ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taraktukum ala mahajjatin bayadha. Aku telah meninggalkan kepada kalian satu ajaran yang putih bersih. Lailuha kana hariha, ya. Malam siang sama putihnya. Artinya kapanpun ajaran Islam itu putih bersih. Ya, jelas. La yazighu anha illa halik. Bahkan Nabi mengingatkan orang yang nanti keluar dari jalan yang lurus ini akan binasa. Jadi jangan cari jalan-jalan yang berbeda dari jalan yang telah diajarkan oleh Nabi, karena orang yang mencari jalan tersebut dia akan celaka, dia akan binasa. Ya, sebagaimana ketika Nabi SAW menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-ulama warasatul anbiya, ya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warasal ilm. Sementara para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta benda kepada umatnya. Wa innama warasal ilma, yang diwariskan adalah ilmu. Ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang jelas. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Tinggal siapa di antara kita yang mau mengambilnya, mempelajarinya. Semakin kita banyak mempelajarinya, semakin kita dapat banyak. Itu saja. Jadi artinya ismullahil azam bukan ism yang khusus, nama khusus Allah yang Allah berikan kepada orang tertentu secara sembunyi-sembunyi, enggak kan? Tidak ada ajaran Islam itu yang sembunyi-sembunyi, ya. Ajaran Islam semuanya itu jelas. Lugas. Kita kembalikan kepada persoalan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan ismullahil a'zam di dalam hadis ini? Sebagian ulama menafsirkan bahwasannya yang dimaksudkan dengan ismullahil a'zam adalah ismullahil azim, nama Allah yang azim. Bukan a'zam artinya paling agung, tapi nama Allah yang agung. Wahada yakunu li jami'i asma'illah al-husna, dan itu berlaku untuk semua asma'ul husna. Karena kullu asma'illah husnan, setiap asma Allah itu husna. Setiap nama Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang telah diajarkan kepada Nabi SAW, yang kita pelajari dan kita ketahui dari keduanya adalah asma'ullah al-husna. Tidak ada asma Allah itu yang tidak husna. Jadi Ismullahil Azam ini adalah nama Allah yang manapun di antara al-asma'ul husna. Jadi ini yang ditegaskan oleh apa namanya? Oleh sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Ismillahil A'zam, arti yang dimaksud dengan Ismillahil A'zam, yang dimaksudkan dengan nama Allah yang agung, nama Allah yang dimuliakan, yang paling mulia, ini berkaitan apa namanya dengan kekhususan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semua nama Allah itu A'zam. Betul, semua nama Allah itu A'zam. Tetapi ada sebagian di antara nama, ya, ada sebagian di antara nama yang lebih apa namanya, yang lebih baik, lebih bagus digunakan pada saat berdoa. Jadi bukan berarti nama yang satu lebih mulia dari yang lain, tidak. Tapi lebih baik untuk digunakan dalam berdoa, karena kata mereka nama-nama ini meskipun satu kata, tetapi dia mencakup makna-makna yang lain. Nanti akan kita jelaskan yang dimaksudkan. Ya, salah satu di antara contohnya misalnya Al-Hayyu Kamilul Hayat, ya, yang maha hidup, yang hidup dengan sempurna, ya, hidup dengan maha sempurna, hidup dengan hidup yang maha sempurna. Ketika disebutkan hidup dengan maha sempurna, maka terluput di dalamnya segala bentuk kesempurnaan dari hidup itu sendiri. Maha melihat, ya, maha mendengar, maha kuasa, maha, maha, maha, dan lain sebagainya. Jadi artinya ketika disebutkan nama Allah yang satu ini, itu dengan sendirinya seolah-olah kita berdoa dengan nama-nama Allah yang lain. Ya, jadi ini pendapat sebagian ulama. Kemudian sebagian yang lain mengatakan bahwa Ismullahil A'zam, kata A'zam di sini nazran, ya, nazran ila halatid da'i. Berdoa dengan nama Allah yang paling agung itu berkaitan dengan kondisi orang yang berdoa. Apa maksudnya? Asma Allah itu semuanya husna. Allah, asma Allah itu semuanya azim, semuanya agung, tidak ada yang tidak agung. Tetapi kondisi seorang hamba saat berdoa kepada Allah itu berbeda-beda. Ada yang betul-betul dalam kondisi menyadari keagungan tersebut, ya, menyadari kemuliaan nama tersebut. Kita berikan contoh begini, ya. Ketika seseorang, misalnya, ya, seseorang itu sedang kekurangan sekali dalam rezeki, ya. Tiba-tiba pintu rezeki yang selama ini terbuka lebar kok seperti tertutup, ya. Dagangan yang selama ini laris tiba-tiba enggak laku lagi, misalnya begitu. Coba cari kerjaan ke sana kemari enggak dapat. Lalu dia berdoa, "Ya Razzaq." Kira-kira perasaannya sama enggak ketika dia mengucapkan itu pada saat demikian dengan dalam kondisi dia nyaman-nyaman saja dengan rezeki yang diberikan oleh Allah? Sama enggak? Tidak sama. Pada saat dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, kata Razzaq itu lebih bermakna dalam pikirannya. Jadi bisa dipahami di sini, ya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, bahwa halatud da'i, kondisi seorang hamba yang berdoa, ya, yuqaddiru makna, ya, makna al-azamah, ya, yuqaddiru makna al-azamah, itu akan menentukan kadar dari makna azamah fi nafsi, di dalam dirinya. Bukan berarti nama itu lebih agung, tidak, tapi kondisi seseorang memandangnya itu akan berbeda. Maka arti Bismillahirrahmanirrahim dan seorang itu berdoa, kata Ibnu Qayyim, bi ayyastaghriqa fi du'aihi istighraqan, dengan betul-betul dia menenggelamkan diri dalam doanya, ya, dengan memahami betul, menyelami betul nama-nama Allah yang dia baca, maka pada saat itu dia telah berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bisa dipahami di sini, ya. Terus kemudian sebagian di antara ulama, di antaranya Al-Imam At-Tabari, ketika menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang Ismullahil A'zam, beliau mengatakan masing-masing tidak ada yang salah, kata beliau. Ya, dikatakan nama Allah itu tidak ada yang berbeda, tidak ada yang lebih agung dari yang satu dari yang lain, juga benar. Ya. Kalau dikatakan lebih agung, ya, nama Allah di sini lebih agung fi maqamid du'a, saat untuk berdoa, juga benar, gitu. Budi yang mengatakan bahwa itu bergantung kepada halatul da'i, kondisi seorang hamba yang berdoa, juga benar, ya. Tapi beliau lebih cenderung bahwasanya arti daripada A'zam di sini adalah azim, bahwa semua asma Allah itu sama saja digunakan di dalam berdoa. Lalu bagaimana kita mengambil sikap? Kita mengambil sikap dengan cara yang mudah saja, ya. dengan cara yang mudah saja. Ya, kita tetap meyakini bahwa semua Allah, asma Allah itu husna dan setiap asma itu agung. Ya. Kemudian ketika kita berdoa, kita betul-betul berupaya, ya, memahami dan meresapi makna daripada asma Allah itu, sehingga seolah-olah, ya, seolah-olah kita berada dalam kondisi yang sangat membutuhkan dengan apa yang kita minta tadi. Misalnya, kita berdoa kepada Allah meminta rizki, padahal rizki kita sudah berlimpah. Kita dalam posisi yang seolah-olah kita meminta dan sangat membutuhkan sekali. Ya, jadi seseorang yang bisa melakukan itu, maka berarti dia selalu yakin bahwa sesungguhnya manusia itu selalu membutuhkan Allah, gitu loh. Selalu membutuhkan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang yang tidak berperasaan demikian, kemudian tiba-tiba rizkinya dicabut, dia akan kalang kabut. Betul enggak? Ya. Tapi ketika seorang itu yakin bahwa rizki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan kaget. Jadi artinya dalam kondisi kita senang atau susah, kita tetap yakin Allah itu Razzaq. Kalau Allah memberikan kepada saya, itu kuasa Allah. Kalau Allah tidak memberikan kepada saya, berarti itu kuasa Allah juga. Jadi sekali lagi, kita berada dalam kondisi itu. Ya. Kemudian ada pun kemudian diriwayatkan dalam beberapa hadis, nama-nama Allah ini secara khusus dalam doa, kita amalkan itu secara khusus, mimbari ta'athur, karena kita mengikuti contoh doa yang disebut oleh Nabi. Ya, kita bisa paham di sini ya. Membaca Al-Quran, semuanya bagus. Ya. Ketika kita menjadi imam sholat, membaca semua ayat dalam Al-Quran secara bergantian dari awal sampai akhir itu bagus ya. Tapi kemudian ketika kita memilih mana yang paling kita hafal, itu juga dengan uzur syar'i ya, karena kita khawatir kalau kita membaca yang kurang kita hafal akan menyusahkan ya, akan mengganggu orang-orang yang sholat juga ya. Kalau kita tiba-tiba membaca kemudian terdiam lama ya, minta diingatkan di belakang nggak ada yang ingat ya. Jadi kita akhirnya memilih yang lebih hafal. Kemudian ketika kita memilih yang kita sukai, ya, lebih memperbanyak ayat yang kita sukai, itu juga ada tuturnya dalam hadis. Dan kemudian ketika kita memilih ayat-ayat tertentu sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi, ya, Nabi misalnya pada waktu maghrib baca surat ini, surat itu, subuh surat ini, surat itu, kemudian dalam pada waktu sholat isya ini dan itu, ketika kita mengikuti itu juga kita berniat untuk ta'asur dengan Nabi. Itu yang namanya ta'asur. Ta'asur artinya mengikuti apa yang dilakukan Nabi secara persis. Seperti yang disebutkan dalam doa ini, ya, yang dibaca oleh sahabat kemudian dibenarkan oleh Nabi. Kemudian nanti ada doa-doa yang lain, Ismullah al-Azam yang lain yang disebutkan dalam doa-doa tersebut. Nah, ketika kita mengikuti persis doa tersebut, maka itu membabi ta'asur kepada Nabi. Jadi bisa dipahami sih ya. Jadi kita bisa berdoa dengan seluruh asmaul Allah Husna. Dan ketika kita berdoa, kita selalu tenggelam di dalam doa, berupaya memahami betul asmaul Husna tersebut supaya doa kita tersebut ya menjadi doa yang betul-betul doa orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita juga berdoa ya, memperbanyak doa dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan khusus nama-nama tersebut. Ya. Lebih banyak daripada yang lain. Kenapa? Karena kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami ya? Dipahami. Jadi kita berdoa dengan asma Allah semuanya secara bergantian, ya. Ar-Razzaq segala macam, meskipun di dalam hadis-hadis ini tidak disebutkan asma Allah Husna tersebut. Karena berdoa dengan asma Husna secara umum itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Meskipun tidak di dalam hadis, disebutkan di dalam Al-Quran. Qul Allah awirul Rahman. Ayam matadu falahul asmaul husna. Silakan kalian berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya. Pakai nama Allah yang mana saja, Allah itu memiliki asmaul husna. Jadi artinya berdoa dengan menggunakan seluruh asmaul husna itu jelas ada dalam Al-Qur'an, ya, dibenarkan. Adapun ketika Nabi menyebutkan nama-nama tertentu dari asmaul husna pada beberapa hadis, maka kita juga mengamalkannya secara khusus, ya. Nah, mungkin dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan asma Allah yang lain, dengan tujuan untuk mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami ya. Jadi seluruh perbedaan pendapat yang disampaikan ulama itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Tapi itu merupakan pilihan-pilihan bagi kita. Misalnya kita mau mencontoh Nabi nih, ya, kita mau mencontoh Nabi. Saya mau ikuti. Ternyata saya nggak hafal. Sementara saya mau berdoa. Sama juga orang yang misalnya mau mencontoh Nabi. Ketika maghrib membaca surat Nun, wal qalami wa ma yasrun, maunya dia ta'asur dengan Nabi, tapi enggak apa. akhirnya dia mengambil pilihan lain kan gitu ya. Dia seseorang mau berdoa dengan ini nih. Ini kan doanya tidak panjang memang, tapi kalau seseorang enggak hafal ya, kemudian dia mau membaca dan dia membutuhkan, daripada dia terbata-bata enggak ingat ya, lebih baik dia menggunakan Asmaul Husna yang dia hafal dan dia paham. Jadi bisa paham di sini ya. Ya sesuai dengan yang kita mampu kita bisa mengamalkannya. Kalau kita bisa mengamalkan dengan ta'asur persis dengan yang disebutkan, nah itu lebih baik kita memperbanyak dengan itu. Tapi kondisi seseorang berbeda. Jadi baik bagi seseorang itu beda-beda. Ada orang yang betul-betul ketika membaca satu ayat dia meresapi lebih daripada yang lain. Seperti seorang sahabat yang ketika membaca Qul huwallahu ahad dia senang banget. Akhirnya setiap sholat baca Qul huwallahu ahad. Yang di belakang bosan kan? Kemudian ngadu sama Nabi, tapi Nabi susul bersabda, "Hubbuka laha yudkhilukal jannah." Kecintaanmu terhadap ayat ini akan masukkan kamu ke dalam surga. Ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kecintaan dia kepada ayat ini itu memasukkan dia ke dalam surga Allah. Artinya bagi dia ya bagus karena itu dia yang dia paling senengin, ya. Tetapi ketika kita mengimani orang banyak, kita juga harus memperhatikan kondisi mereka. Jangan mentang-mentang senang ayat itu kita baca terus sementara yang di belakang enggak nyaman, ya. Itu akan mengganggu banyak orang karena kita sholat bukan untuk kita sendiri, ya. Bagi kita itu bagus, ya. Tapi bagi orang lain belum tentu bagus, ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan. Kemudian dalam Sahih Ibnu Hibban, ya. Dalam Sahih Ibnu Hibban juga dalam As-Sunan diriwayatkan juga hadis lain dari Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah, suatu saat dia bersama Nabi jalisan, wa rajulun yusalli, ada seorang laki-laki yang salat. Tsumma, kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, ya Allah aku memohon kepadamu bi anna, bi di sini kembali dengan kata bi, yaitu aku berwasilah menggunakan apa namanya perantara dengan menyebut, ya, dengan mengatakan bi anna lakal hamdu, bahwa segala puji hanyalah milikmu, la ilaha illa antal mannan, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan engkau al-mannan yang maha memberi, ya, yang maha memberi, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, ya zal jalali wal ikram, wahai yang memiliki segala keagungan, yang memiliki segala kemuliaan, ya, ya hayyu ya qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda dengan kalimat yang sama seperti tadi, laqad sa'alallaha, dia telah memohon kepada Allah, bismihil azim, dengan nama Allah al-azim. Ini yang saya sebutkan tadi, makanya sebagian ulama mengatakan ismullah al-azam, nama Allah yang paling agung, itu artinya nama Allah yang agung, ya. Jadi artinya sama antara nama Allah yang satu dengan yang lain, tidak ada yang lebih agung satu terhadap yang lain. Ini pendapat pertama yang tadi kita sebutkan. Allazi idza du'iya bihi ajab, yang kalau digunakan untuk berdoa Allah pasti akan mengijabah, wa idza su'ila bihi a'ta, dan kalau Allah diminta dengan menggunakan ayat tersebut maka permintaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain dalam Jami'ul Imam At-Tirmizi. Dalam Jami'ul Imam At-Tirmizi dari hadis Asma binti Yazid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismullahil a'zam fi hatainil ayatain, nama Allah yang a'zam atau ismul a'zam itu tertera dalam kedua ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayat yang pertama, Allah subhanahu Allah sebagai ilah kalian, ya, ilahukum, sebagai ilah kalian, yaitu yang berhak diibadahi, ya, satu-satunya yang berhak diibadahi, ilahu wahid yang maha esa, la ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, ar-rahmanur rahim, yang maha rahman dan maha rahim. Ya, ini sengaja tidak saya terjemahkan, ya, karena ar-rahmanur rahim itu kalau semakin diterjemahkan itu semakin jauh dari maknanya nanti, ya. Jadi Rahman Ar-Rahim itu penjelasannya panjang sekali. Ya, dijelaskan oleh para ulama, keduanya itu dari sifat rahmah, ya. Tapi Ar-Rahman ini, kalau Rahim ini, itu bersifat muta'addin. Muta'addin artinya sifat rahmat, misalnya Rahim, Rahimun bil mu'minin. Muta'addin itu artinya membutuhkan objek, ya. Jadi Allah merahmati, gitu ya. Bil mu'minin rahima. Allah itu maha rahmat kepada hambanya. Sebenarnya Rahman ini tidak membutuhkan objek, tapi yaitu untuk menjelaskan rahmat, sifat rahmat yang ada dalam diri Allah yang tidak akan pernah habis, ya, yang maha melimpah dan tidak pernah habis. Sementara Rahim itu yang maha rahmah, ya, dan melimpahkan rahmatnya kepada hambanya. Ya. Jadi kalau dikatakan pengasih, penyayang, misalnya seperti itu, nanti artinya menjadi hilang, ya, arti makna yang sesungguhnya jadi hilang. Makanya saya lebih setuju kalau menyebutkan ini sudah Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Sebagian di antara asma Allah mungkin diterjemahkan meskipun tidak, juga tidak tepat sebenarnya, ya. Tidak ada yang tepat dalam terjemahan, tetapi minimal mendekati. Hanya kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau diterjemahkan itu jadi jauh artinya. Kecuali kita menerjemahkannya dengan panjang lebar, ya. Nah, itu namanya bukan terjemah harfiah, tapi terjemah tafsiriyah, ya, terjemah yang ditafsirkan. Ya, kita kembali kepada persoalan. Jadi yang pertama, jadi Ismul Al-Azam disebutkan dalam dua ayat. Yang pertama di sini, yang kedua Alif Lamin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, tidak ada Alif Lamin Allah, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Dia Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa hadis ini diantara beberapa hadis yang menyebutkan Asma'ullah Al-Azam. Kan disebutkan banyak sekali. Tadi disebutkan Allahus Samad, ya. Kenapa disebutkan Allahus Samad itu sebagai Asma'ullah Al-Azam? Karena As-Samad itu menjadi Al-Maqsud fi jami'il hawa'ij, fi jami'il ahwal. As-Samad itu yang dijadikan sandaran dalam segala hal, di setiap kondisi dan setiap waktu. Jadi ini nama Allah yang sangat relevan sekali dengan kita memohon kepadanya. Kita kan memohon kepada Allah ini, ya, yang menjadi sandaran kita dalam segala hal, di setiap waktu, ya, dalam segala kondisi, untuk segala sesuatu. Jadi kemutlakan Allah sebagai sandaran kita. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah, Allahus Samad. Kita minta rizki, Allahus Samad, sandaran kita dalam rizki. Kita mohon pertolongan, ya, dari bahaya musuh, Allahus Samad, Allah sandaran kita. Ha? Kalau kita minta dijauhkan dari mara bahaya, Allahus Samad, Allah jadi sandaran kita. Kita minta dilepaskan dari musibah dan wabah misalnya, Allahus Samad. Jadi ini salah satu di antara Ismullah Al-Azam yang disebutkan di sini. Kemudian dilengkapi dengan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha tunggal, ya, yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Yang tidak membutuhkan siapapun, ya, tapi bisa memberikan kebutuhan bagi siapapun, ya, memenuhi kebutuhan bagi siapapun. Itu yang tergambarkan dalam Al-Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dijelaskan oleh para ulama, bagi manusia memiliki keturunan adalah bagian dari kesempurnaan, betul nggak, ya? Bukan berarti orang yang ditakdirkan nggak punya anak, ya, itu nggak bisa sempurna, nggak. Tapi kesempurnaan manusiawi ini, ya, kesempurnaan manusiawi kan memang al-mal wal banun zinatul hayati dunia, harta dan anak. Jadi orang punya harta nggak punya anak kurang sempurna, punya anak nggak punya harta kurang sempurna. Itu secara manusiawi. Tetapi bagi Allah, ya, penisbatan anak itu adalah kekurangan. Sementara Allah adalah maha sempurna. Jadi tidak memiliki anak, ya, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, itu adalah kemahasempurnaan Allah. Bagi manusia, anak adalah kesempurnaan. Tapi bagi Allah, ketidakmilikan anak adalah kemahasempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Tapi Allah bisa memenuhi kebutuhan apapun, oh, untuk siapapun, ya. Jadi kita kembali kepada pembahasan itu diantaranya. Nah, disebutkan juga di dalam, termasuk yang disebutkan di dalam hadis ini, ya, dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ismullah al-azam ada dalam dua ayat ini. Yang pertama adalah ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim. Ada ar-rahman ar-rahim itu bahkan digabungkan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim. Jadi ar-rahman ar-rahim ini tergabungkan. Jadi suatu saat Nabi itu pernah bersujud dan berdoa, ya Rahman, ya Rahim. Lalu ada orang musyrik Quraisy mengatakan, ih Nabi berdoa kepada dua zat sekaligus, ya, berdoa sama Ar-Rahman, berdoa sama Ar-Rahim. Ini karena kebodohan daripada masyarakat musyrik Arab, ya, yang sudah kehilangan sebagian di antara apa yang dipahami oleh ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga mereka menjelek-jelekkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian turunlah firman Allah, ya, kamu itu berdoa kepada Allah atau Ar-Rahman, sama saja. Fa'ayyama tadu falahul asma'ul husna. Karena manapun di antara yang kalian gunakan untuk berdoa, Allah memiliki al-asma'ul husna. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, ini dua nama Allah Subhanahu wa taala yang kedua nama ini meliputi berbagai hal yang menjadi hajat orang-orang yang beriman maupun hajat-hajat orang yang tidak beriman. Ya, karena sebagian di antara ulama mengatakan Ar-Rahman itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh manusia, sementara Rahim itu rahmat Allah yang Allah berikan khusus bagi orang-orang beriman. Maka ketika kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka itu adalah nama Allah yang menunjukkan Allah memberikan rahmatnya kepada siapa saja yang beriman maupun tidak beriman, kepada manusia dan kepada makhluk-makhluk yang lain tanpa terkecuali. Loh, kenapa itu menjadi hal yang penting? Iya, karena doa kita, itu bisa kita tujukan untuk siapa saja. Kita bahkan boleh mendoakan, ya, memberikan doa kita kepada orang yang kafir, selama itu hanya dalam persoalan dunia. Gak boleh kita mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga, gak boleh. Berikan dia tempat terbaik di sisimu, gak boleh. Tapi kalau kita mendoakan hidayah bagi dia, bagus. Ya Allah berikanlah dia hidayatul Islam. Kita meminta dia untuk terhidayahi dalam kepada Islam, ya, itu bagus. Tetapi mendoakan akhirat tidak boleh, tapi untuk dunia boleh. Ya Allah sembuhkan penyakitnya. Ya Allah berikan dia rezeki yang banyak. Boleh. Begitu juga kita mendoakan hal-hal yang kebaikan-kebaikan untuk segala sesuatu, boleh. Ya kita nanam pohon, ya Allah tumbuhkan pohon ini, kan kita berdoa untuk makhluk, ya. Kita melihara ternak, ya Allah mudah-mudahan ternak kita gemuk-gemuk. Meskipun tujuannya untuk kita juga, ya. Karena khalaqalakum ma fil ardi jami'a, segala sesuatu diciptakan untuk kita. Tetapi doa kita kan juga ditujukan untuk selain kita sebagai manusia. Boleh enggak? Boleh. Ya. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kita telah menyebutkan nama, ya, yang memiliki sifat rahmat untuk segala sesuatu, sehingga kita bisa berdoa dengan apapun, untuk siapapun, bahkan untuk apapun. Betul ya? Saya pahami di sini? Ya. Jadi itu kenapa di sini disebut dengan Ismullahil A'lam. Kemudian yang kedua di sini Al-Hayyu Al-Qayyum. Tadi sudah jelaskan sebagian di antaranya. Ya, kata Al-Hayyu, kata Al-Hayyu itu Al-Hayyu bil Hayatil Kamilah, hidup dengan kehidupan yang paripurna, yang maha sempurna. Ya, kehidupan selain Allah itu nggak ada yang sempurna. Karena setiap kehidupan mengalami kematian, betul ya? Bahkan malaikat pencabut nyawa pun nanti akan dimatikan oleh Allah. Ya, akhir zaman, ya. Setelah dia mematikan seluruh makhluk, seluruh malaikat, nah gantian, ya, dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu akan, karena ada kekurangan, ya, kekurangan segala sesuatu karena membutuhkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Ar-Rahman. Meskipun itu hidup di sorga, bagi kita adalah hidup yang paling sempurna bagi kita manusia, tapi itu bukan hidup yang sempurna dalam arti sesungguhnya, kalau Allah yang menciptakan hidup tersebut. Dan karena hidup itu tercipta setelah kematian, betul enggak? Ya, betul. Ada yang bisa masuk sorga tanpa mati? Gak bisa. Semua akan mencapai surga Allah Subhanahu wa taala, hidup yang abadi di sana setelah kematian. Sesuatu yang ada dan sebelumnya tidak ada itu berarti enggak sempurna. Betul enggak? Tapi Allah Maha sempurna karena tidak diawali dengan Adam, ketidakadaan. Allah itu Maha ada, ya, dari dulu dan selama-lamanya. Ya. Demikian juga kehidupan, apalagi kehidupan kita di dunia enggak ada yang sempurna. Sementara kehidupan Allah adalah kehidupan yang Maha sempurna. Tadi sudah disebutkan, ya, ketika disebutkan kehidupan Allah Maha sempurna, maka itu sudah mencakup semua sifat, ya, yang lazim semua sifat yang mengikut kesempurnaan hidup. Ya, hidup sempurna berarti maha melihat, melihatnya pun maha sempurna. Ya, maha mendengar, mendengarnya pun maha sempurna. Kuasa, kekuasaannya pun maha sempurna. Jadi semua sifat yang sudah merupakan, ya, yang sudah merupakan sifat yang terikut pada kehidupan, semuanya serba sempurna. Jadi Al-Hayyu itu sifat Allah yang disebutkan satu tapi mengandung sifat-sifat yang lain. Secara tidak langsung kita telah mengabsahkan seluruh sifat-sifat yang lain. Kemudian Al-Qayyum artinya qa'imun bi nafsihi muqimun li ghairihi. Artinya Allah berdiri sendiri dan Allah yang akan mendirikan segala sesuatu. Ya, Allah ya bekerja sendiri dan mempekerjakan segala sesuatu. Nah, Allah itu kuasa sendiri dan memberikan kuasanya kepada segala sesuatu. Itu arti Al-Qayyum. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan digabungkannya dua nama ini adalah kesempurnaan, ya, yang luar biasa, keserasian yang luar biasa. Allah Maha Hidup dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya yang ada. Kemudian Allah Al-Qa'im bi nafsihi Al-Qayyum bi ghairihi. Kenapa disebutkan demikian? Karena ketika berdoa kita itu memohon kepada Allah. Maka kita menyebutkan nama Allah bahwa Allah itu tidak membutuhkan sesuatu, justru Dia akan memberikan, memenuhi setiap kebutuhan kita. Allah berdiri sendiri ini, Allah tegak sendiri dan Allah akan menegakkan segala sesuatu. Jadi makna daripada kata ini, makna daripada maaf ya, asma Allah al-husna ini yaitu Al-Qayyum itu juga tergambar dalam fatu'izzu man tasa wa tuzillu man tasha biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Fayu'izzu man yasha fayu'izzu man yasha, Allah akan memberikan kuasa kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa yuzillu man yasha, Allah akan menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, dan di tangan Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diantara makna Al-Qayyum tadi. Ketika kita sadar itu, maka apapun yang terjadi, Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, Allah bisa menciptakan penyakit, maka Allah bisa menghilangkannya. Allah menciptakan kesusahan, Allah yang akan menghilangkannya. Allah menciptakan bala musibah, Allah juga akan menghilangkannya. Qala Tirmidzi, hadza haditsun sahih. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Hakim, ya, dalam Mustadrak diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik, juga dari Rabi'ah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, alizu bi ya zal jalali wal ikram, hendaknya kalian konsisten dengan ucapan kalian ya zal jalali wal ikram. Jadi kalau kita berdoa, kita juga dianjurkan banyak-banyak mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Itu bisa diucapkan di akhir doa, ya. Ya zal jalalik, setelah kita memohon yang menyebutkan asmaul husna, menyebutkan apa yang kita mau, dan kemudian di akhirnya kita mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Arti alifu di sini ta'allaqu biha, bergantunglah pada asma Allah tersebut. Wal zamuha, ya, pegang dia erat-erat. Wa dawimu 'alaiha, lakukan dengan konsisten. Ikhlas kafirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih al-Hakim, juga dalam Sahih al-Hakim disebutkan hadis dari Abu Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya ismullahil a'lam, nama Allah yang paling agung, fi thalathi suwarin min al-Qur'an, ada dalam tiga surat dalam Al-Qur'an. Ya, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Taha. Qala Al-Qasim, Imam Al-Qasim kemudian mengatakan faltamastuha fa idza hiya al-hayyu al-qayyum. Ternyata yang dimaksud ada di tiga surat tersebut adalah sifat Allah apa? Al-Hayyu al-Qayyum. Maka itu menjadi salah satu di antara Asmaullah al-A'zam, nama Allah al-A'zam. Jadi artinya kita menggunakan nama-nama ini secara khusus, ya, dengan ta'assur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nama-nama ini juga memiliki makna-makna khusus untuk doa. Jadi ketika seseorang misalnya begini, kemarin sudah kita sebutkan, ya, kalau orang mau minta rizki kemudian dia menyebutkan ya Razzaq, seorang boleh saja, ya, meminta sesuatu tapi kemudian menyebut nama yang lain, ya Sami, ya Basir, ya. Tapi ketika seorang mengatakan ya Razzaq urzuqni, karena dia mau memanggil asma Allah yang sesuai dengan permintaan dia, maka itu tidak disalahkan, tidak berarti dia menganggap asma Allah ini lebih baik dari asma yang lain, kan gitu. Nah, tapi dia hanya ingin menggunakan nama Allah sesuai dengan permintaannya. Ya, sesuai dengan makna yang terkandung di dalam asma Allah tadi gitu ya. Tapi jangan menggunakan pemaknaan yang nyeleneh ya, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan asma Allah. Ya. Contohnya misalnya orang, atau bahkan menggunakan cara-cara yang tidak benar ya. Membaca asma Allah misalnya untuk orang yang sakit ya. Misalnya ada yang mengatakan begini, "Ya Sami', Sami' itu digunakan untuk mengobati penyakit atau kelainan dalam organ keseimbangan ya. Nah, Allah yang Maha Dengar ya, organ keseimbangan ya. Sehingga ketika kita mau mengobatinya, kita tekan anggota tubuh ya yang menjadi tempat keseimbangan, misalnya belakang kepala, kemudian kita baca ya Sami', ya Sami'. Kalau perlu diucapkan sekian kali ya. Ini ada orang yang menggunakan cara-cara tersebut, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak ada indikasinya di dalam kitab Allah dan sunnah Nabi ya. Kemudian penggunaan asmaul husna itu dengan cara yang nyeleneh ya, dihubung-hubungkan ya ke sana dan kemari ya, yang tidak ada kaitannya secara makna lughawi ya maupun makna syar'i. Secara bahasa tidak ada kaitannya, secara makna syar'i tidak ada kaitannya. Ya, ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya. Disebutkan di sini dalam sahih Hakim tadi. Kemudian wa fi jami'i At-Tirmidzi dalam sahih Hakim disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, qala da'watu dhunnun idh da'a wa huwa fi batnil hud. Doa Nabi doa Zinnun atau doa Zinnun, Zinnun itu siapa? Nabi Yunus ya. Ketika Nabi Yunus itu berada di dalam perut ikan paus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lahu. Ketika digunakan oleh seseorang dalam segala sesuatu, maka doanya akan ijabah. Ini disebut dengan doa Zinnun. Karena Al-Qur'an menyebutkan fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan doa Nabi Yunus tadi. Kami selamatkan dia dari kegelapan di dalam perut ikan. Kemudian Allah menyebutkan di akhir wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitulah cara kami yang sama untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ketika orang-orang yang beriman berdoa seperti Zinnun, dengan doa Zinnun tadi atau Nabi Yunus tadi, maka dia juga akan diijabah doanya. Jadi dengan doa yang sama, dengan cara yang sama. Ya bukan harus cara sama maksudnya masuk ke dalam perut ikan dulu, bukan. Tapi artinya kondisi yang sama. Kondisi seseorang betul-betul berharap kepada Allah. Tadi sudah kita katakan ya, berharap kepada Allah bisa kondisi kita memang kita sadar betul kita berharap kepada Allah, atau kita memosisikan diri. Ya, pernah dengar ya bahwa apa pembahasan dalam soal bisnis itu ada yang judulnya the power of kepepet ya. Kekuatan kepepet ya. Kadang-kadang orang kalau sudah kepepet itu seluruh jurus keluar ya. Tiba-tiba enggak bisa dagang jadi pintar dagang ya. Gara-gara kepepet. Betul enggak? Ya, kan kalau orang sudah kepepet yang tadi enggak ahli jual dia jual kan. Ada TV dijual, lemari es dijual, gitu. Jualnya itu gampang banget ya, karena kepepet tadi ya, karena kepepet. Biasanya dia jual sesuatu susah, tapi begitu kepepet, nawarinnya pun kayaknya luar biasa ya. Cara dia nawarkannya luar biasa, kemahiran-kemahiran tersembunyinya keluar semuanya, ya. Tapi yang menjadi persoalan gini ya, di kalangan ahli bisnisnya, ini kita sebagai analogi saja. Mereka mengatakan begini, kalau semuanya itu dilarikan ke kepepet, ya, ini berarti orang harus miskin dulu dong, harus kesusahan dulu, kok baru bisa berhasil dalam dagang. Jadi caranya gimana supaya kita memosisikan diri dalam kondisi kepepet? Ya, ini sebenarnya ada keselarasan dengan ajaran Islam. Kita itu enggak memosisikan diri kita dalam keadaan kepepet karena kita terlalu egois. Misalnya begini, saya kerja nih ya, udah gaji saya sudah lumayan ini. saya sudah seperti enggak butuh apa-apa lagi. Alhamdulillah kebutuhan saya secara ekonomi sudah tercukupi semuanya dengan izin Allah. Sehingga ketika berdoa biasa saja. Ya Razzaq biasa saja. Karena kita merasa maaf dalam tanda kutip sudah kaya dan kita beranggapan kita sudah bersyukur banget. Padahal itu cara yang dalam tanda kutip kurang tepat. Kita enggak nyebut salah tapi kurang tepat. Seharusnya seseorang itu memosisikan dirinya dalam keadaan terpaksa. Bukan karena kebutuhan dia, tapi karena kebutuhan orang lain. Bayangkanlah, kalau saya punya lebih dari ini, saya akan bisa membantu lebih banyak. Bukankah kemarin kita disuruh atau dimintai membantu, misalnya masjid kita hanya bisa membantu sekian. Coba kalau kita punya uang lebih banyak, mungkin masjid itu satu kita bangun sendiri. Di samping kiri kanan kita banyak orang yang membutuhkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Ya. Kita langsung berpikir, oh kalau saya seandainya punya uang banyak, tentu saya akan bisa membantu lebih banyak orang. Ya. Kenapa enggak dari kemarin kita berpikir begitu? Jadi artinya kalau kita berpikir hanya kebutuhan kita sendiri, kita kadang-kadang mungkin enggak merasa kepepet. Coba kita pikirkan hal yang lain ya, yang kita butuhkan. Ya termasuk seseorang misalnya rezekinya merasa sudah cukup, padahal dia belum berhaji. Kenapa dia enggak berpikir ya, bahwa kebutuhan haji ini sebisa mungkin saya lakukan secepat mungkin. Saya enggak tahu umur saya di tangan Allah. Kalau saya bisa berhaji dengan lebih cepat akan lebih bagus. Saya akan cari uang sebanyak-banyaknya supaya saya bisa berhaji lebih cepat. Kita gunakan sistem haji yang bayar tahun ini berangkat. Ya itu kan ada kan visa khusus dari Saudi Arabia itu ya yang bisa dibeli dari kalangan thalabatul ilmi, tapi harganya mahal banget gitu loh ya. Tapi ketika kita berpikir saya mau melaksanakan haji dalam hidup saya, kalau perlu enggak usah nunggu sampai 20 tahun karena saya enggak tahu apakah 20 tahun nanti akan masih hidup. Nah, ketika seseorang berpikir begitu, dia akan mencari. Mencarinya bukan untuk kebutuhan duniawi dan buat dirinya sendiri ya, tapi untuk kebutuhan dia di akhirat dan kebutuhan kaum muslimin yang banyak. Jadi, pada saat itu orang memosisikan dirinya dalam kepepet. Nah, ini maksudnya. Ini yang saya maksud tadi, ketika seorang berdoa seperti kondisi Dhinnun Nabi Yunus itu bisa terwujud dalam setiap doa kita. Ketika kita sadar bahwasanya kita sangat membutuhkan Allah, jangan kita melihat secara egois diri kita ya, tapi cobalah kita memandang secara yang lebih luas. Kita juga memandang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi kita enyahkan keegoisan kita enyahkan ketakaburan kita, niscaya kita akan sadar bahwa kita itu fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan kondisi tadi ya. Jadi seseorang yang berdoa dengan doa Nabi Nun ya, dijelaskan oleh para ulama, dan dengan kondisi Dhinnun Nabi Yunus, maka dia pasti akan diijabah doanya. Dan doa itu luar biasa sekali ya. La ilaha illa anta ya, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la ilaha illa anta hadza fi azamati tauhid. Ini berbicara tentang kemuliaan dan keagungan tauhid ya. Jadi orang berdoa pertama kali dia bertauhid dulu kepada Allah ya, menyempurnakan tauhidnya dulu kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa ant ya, jadidu imanakum bila ilaha illallah, selalu perbaharui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah ya. Jadi ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah ya, akan masuk surga. Jadi ini adalah ucapan zikir terbesar yang bisa dilakukan oleh diucapkan oleh seorang hamba, la ilaha illallah, karena itu adalah pernyataan tauhid yang pertama. Kemudian subhanak an nuqaddisullah subhanahu wa ta'ala an jami'i ma la yaliqu bi jalalih ya, kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang enggak pantas. Ini adalah konsep doa yang terbaik kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika seseorang itu berdoa, hendaknya pada saat itu dia jangan sampai bersujud kepada Allah, menyucikan Allah dari segala sesuatu. Allah pasti mendengar, Maha mendengar. Oh, Allah pasti melihat saya, Maha melihat. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan berpikir sesuatu yang buruk, bersuudzon kepada Allah. Ya, jadi itu makna daripada subhanaka, ya. Makanya kata tasbih subhanallah, ya, itu apabila tidak dikaitkan dengan kalimat yang lain, itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah. ada orang berbuat kemusyrikan, subhanallah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan subhanallah amma yusyrikun. Jadi subhanallah ini bukan diucapkan untuk sesuatu yang hebat, sesuatu yang bagus ya. Karena banyak di antara kita menggunakan terbalik ya. Subhanallah untuk sesuatu yang bagus, masya Allah untuk yang jelek. Benar enggak ya? Ada orang melakukan perbuatan jelek, masya Allah. Padahal masya Allah diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang sangat bagus. Bahwa sesuatu yang bagus ini adalah dengan kehendak Allah, bukan karena perbuatan manusia. Seperti digambarkan dalam surah Al-Kahfi ya. Ya. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Begitu dia melihat kebun yang indah, dia mengucapkan masya Allah. Tapi ketika melihat sesuatu yang tidak pantas, dia mengatakan subhanallah. Allah maha suci dari semua ini, dari perbuatan-perbuatan yang jelek ini. Lalu bagaimana dengan firman Allah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila? Bukankah maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya? Ya, sebenarnya ayat ini adalah jawaban dari tuduhan para orang Quraisy yang salah pada waktu itu tentang Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kamu bisa diperjalankan, bisa berjalan dalam satu malam dari sini ya, kemana? Ke Baitul Maqdis satu malam. Kemarin kamu di sini, sekarang sudah sampai lagi di sini. Kamu bilang naik ke langit lagi, bagaimana mungkin ya? Buktikan saja apa yang kamu lihat di Baitul Maqdis. Lalu Nabi menyebutkan apa saja yang terlihat di Baitul Maqdis ya, dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengembalikan semua memori tentang Baitul Maqdis dan Nabi menyebutkannya. Kemudian turunlah firman Allah subhanalladzi asra bihadzi laila. Jadi subhanallah ini maha suci Allah dari tujuan mereka yang mengatakan mustahil Nabi bisa berjalan satu malam dari Masjidil Haram ke masjid. Jadi subhanallah di sini untuk menafikan yang salah, menafikan yang tidak benar. Jadi ketika kita berdoa, nafikan segala sesuatu yang tidak pantas yang kita sandarkan kepada Allah. Baru inni kuntu minadh-dhalimin, ketika kita berdoa hendaknya juga diawali dengan memohon ampun kepada Allah, inni kuntu minadh-dhalimin ya. Makanya salah satu di antara yang menyebabkan doa Dzinnun ya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Dzinnun mengakui kesalahannya. Ya. Mengakui kesalahannya karena dia, ini kisahnya sangat masyhur ya. Ya, dia meminta dijauhkan dari kaumnya karena merasa sudah enggak bisa lagi mendakwahi mereka, ya. Ini ya, bagus aku berdakwah di tempat yang lain sajalah, ya. Di situ sudah enggak pantas lagi untuk berdakwah di sana. Masih banyak orang yang membutuhkan saya. Kira-kira seperti itu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan masuknya ke dalam. Jadi makanya Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minal zalimin. Jadi artinya ketika kita berdoa, hendaknya kita selalu mengingat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya. Jangan kita bersikap takabur, ta'azzum. Misalnya, maaf ya, mohon maaf ini ya. Misalnya terjadi musibah seperti di masa sekarang ini. Jangan ketika kita berdoa kepada Allah kita memikirkan kesalahan orang. Ini mungkin gara-gara orang yang kayak gini. Mungkin gara-gara mereka yang begini. Ini gara-gara mungkin kondisi negara yang kayak gini. Kondisi pemerintahan yang kayak gini. Sibuk nyalahkan orang lain, ya. Padahal kita sendiri bertimbun kesalahan. Jadi kalau kita mau berdoa dan doa kita mustajab, jangan mikirin kesalahan orang, pikirkan kesalahan diri sendiri. Kalau mau dipikirkan di sini kaum Nabi Yunus itu kan jauh lebih bersalah dari Nabi Yunus, ya. Mereka tidak menerima dakwah Nabi Yunus. Baru setelah itu Nabi Yunus itu enggak ada, baru mereka akhirnya mencari-cari mana Nabi Yunus, ya. Mereka mau beriman kembali kepada beliau, seperti yang disebutkan dalam kisah yang sangat populer ya tentang perjalanan Nabi Yunus. Jadi mereka melakukan kesalahan yang lebih besar, tapi Nabi Yunus enggak memikirkan kesalahan mereka ketika berdoa. Tapi yang beliau sebutkan inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi ini yang harusnya dimiliki seseorang ketika seseorang itu berdoa. Kemudian selanjutnya, kemudian dalam Mustadrak Al-Hakim disebutkan juga, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimun fada'a bihi yufarrijallahu anhu. Maukah kamu kami tunjukkan tentang satu doa yang kalau seseorang di antara kalian memiliki satu persoalan yang sangat penting sekali dan atau tertimpa musibah yang dia memohon Allah menyelamatkan dari musibah tersebut dan dia berdoa dengan doa tersebut maka akan terkabulkan, yaitu doa Nabi Yunus yang sebutkan tadi. Kemudian juga disebutkan dalam sahih sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Kana yaqulu 'indal karbi," ketika terjadi musibah, ya, Rasulullah berdoa, "La ilaha illallahul 'azhimul halim, la ilaha illallahu rabbul 'arsyil 'azhim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbu al-ardi wa rabbul 'arsyil karim." Ya, ini diucapkan Nabi juga pada waktu terjadi musibah. Ya, ini di antara doa-doa yang dianjurkan ketika terjadi musibah. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad juga disebutkan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," maaf, dari Ali bin Abi Thalib, "Allamani Rasulullah," Rasulullah mengajarkan kepadaku, "idza nazala bi karbun," kalau aku tertimpa musibah, untuk mengucapkan, "La ilaha illallahul halimul karim," maaf, "La ilaha illallahul halimul karim, subhanallah wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin." Ini juga doa yang dianjurkan untuk tertimpa musibah. Yang manapun di antaranya yang kita baca, insyaAllah itu akan bisa menolong kita ketika kita tertimpa musibah, ya. Sebagai penutup pada pertemuan kali ini, ikhwaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, doa kepada Allah itu, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa kita lakukan, ya, kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil ad'iyati syar'iyah, ya, dengan doa-doa yang telah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan lafal-lafalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah Rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sementara doa itu ada dua, ya, ada doa ibadah dengan doa masalah. Doa ibadah artinya doa yang murni ibadah. Maka di dalam doa ibadah ini tidak ada, boleh ada lafal yang ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Ya, misal doa dalam sholat, itu doa ibadah. Ya, ketika doa orang mau makan, ya, sesudah makan, itu ada diriwayatkan dari Nabi dan itu tidak bisa diubah. Ya. Tidak boleh ditambah-tambahkan, ya, karena itu doa sudah ditetapkan. Doa setelah berwudu misalnya, mau masuk WC, keluar dari WC. Makanya para ulama mengumpulkan doa-doa ini di dalam kitab-kitab doa. Tapi ada doa yang bersifat masalah, doa kita memohon, ya, memohon kepada Allah untuk diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa meminta rezeki, doa mendapatkan jodoh, ya. Doa diselamatkan dari penyakit dan lain sebagainya, termasuk diselamatkan dari musibah. Pada saat itu terjadi, kita memohon kepada Allah, kita boleh meminta dengan berbagai macam doa, ya, dengan lafal yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi ketika diriwayatkan juga dalam hal itu doa-doa yang khusus, maka akan lebih afdal kita menggunakan doa-doa tersebut, ya. Kita boleh menggabungkannya dengan doa yang lain, karena kan beda-beda, ya, kebutuhan kita akan beda-beda, ya. Ya, misalnya kita minta supaya suatu penyakit tidak masuk ke tempat kita tinggal, gitu misalnya, atau penyakit yang ada di sini dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau mungkin penyakit yang sudah menimpa sebagian di antara keluarga kita itu diangkat oleh Allah. Jadi kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kita boleh berdoa sesuai dengan kebutuhan kita, tapi dengan menggunakan doa-doa yang disyariatkan. Yang ditetapkan dalam masing-masing di antaranya itu akan jauh lebih afdal, dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita yang tertimpa musibah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jalan kebaikan, ya, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, mara musibah, mengangkat dari diri kita segala kesulitan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.